lama terbayang wajahmu, menanti dan rindu terasa jauh di seberang lautan biru. Ku harap cinta akan bersatu, silakan memacu harapanku. Saat dingin jatuh, gemintang membisu, suaramu berlagu di hati yang biru. Manakala halimun pergi, menikam rasa sepi, membersih mentari. Oh, inikah isyarat semesta tentang kita cinta yang tertunda di dalam hidup kita yang nyata? Aku akan kembali. Oh, inikah isyarat semesta tentang dia yang selalu setia di dalam penantian asmara? Aku akan kembali lagi. Terpana, ku tatap purnama, bayang wajahmu, menanti dan rindu terasa jauh di seberang lautan biru. Penuh harap cinta akan bersatu, seakan memacu harapanku. Yang biru, manakala halimun pergi, menikam rasa sepi, membersih mentari. Oh, inikah isyarat semesta tentang kita cinta yang tertunda di dalam hidup kita yang nyata? Aku akan kembali. Oh, inikah isyarat semesta tentang dia yang selalu setia di dalam penantian asmara? Aku akan kembali lagi.